Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dan juga, begitu juga dengan hari-hari sebelumnya mampu semakin menggairahkan hidup kita, mampu semakin menambah semangat kita bahwa di dalam hidup ini kita punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan, apakah itu berkaitan dengan tugas kita kepada Allah, tugas kita kepada manusia, dan tugas kita kepada lingkungan di sekitar kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 64 dari surat Yusuf yang masih bercerita tentang seputar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum 'alaihi illa kama amintukum 'ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Berkata Ya'qub, bagaimana saya akan mempercayakannya, yaitu Bunyamin, kepada kamu sekalian, kecuali seperti saya telah mempercayakan saudaranya, yaitu Yusuf, kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara sekitar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana kita banyak sekali mendapatkan pelajaran serta ibrah yang begitu berharga dari perjalanan kisah Nabi Yusuf, dialog antara dirinya dengan sang raja, dengan teman sepenjaranya, dengan saudaranya, bagaimana ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yaqub alaihi salam memberikan tuntunan, wasiat, dan pesan kepada anak-anaknya dan seterusnya. Dan pada hari ini bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Yaqub AS dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Intinya adalah bahwa ketika Nabi Yaqub mendengar pernyataan anak-anaknya ingin membawa Bunyamin kembali ke Mesir untuk mengambil barang-barang sembako, maka jawaban Nabi Yaqub alaihissalam adalah hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi. Aku sebenarnya tidak percaya dengan janji-janji yang kamu buat untuk membawa Bunyamin atau untuk menjaga Bunyamin, saudaranya Yusuf, karena pernah ada kejadian sebelumnya di mana Yusuf sendiri tidak kamu jaga dengan baik sehingga akhirnya hilang. Ya, yang menarik adalah ketika Nabi Yaqub kemudian mengatakan fallahu khairu hafiza, Allah adalah sebaik-baik penjaga dan juga pemelihara. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita betapa dengan berat hati terpaksa Nabi Yaqub alaihissalam menyetujui permintaan saudara-saudara anak-anaknya untuk membawa Bunyamin ke Mesir, karena memang pengaruh desakan ekonomi harus membeli barang-barang kebutuhan sembako dari kerajaan Mesir pada saat itu. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Nabi Yaqub menyatakan kepasrahannya dalam bentuk fallahu khairu hafiza. Sehebat apapun kamu berusaha untuk menjaga Bunyamin, sebesar apapun janji kamu untuk memelihara Bunyamin di dalam perjalanan, tetap yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah sebaik-baik penjaga, ya. Allah adalah tempat Nabi Yaqub alaihi salam menyerahkan diri, ya, dengan tidak menyampingkan usaha dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam untuk menjaga saudara mereka yaitu Bunyamin selama perjalanan mereka pulang dan pergi ke Mesir. Ternyata jawaban pernyataan dari Nabi Yaqub alaihi salam sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan wa izzati wa jalali la aruddanna 'alaika ibnaika kilaihuma ba'da tawakkalta 'alayya. Demi keagungan dan kekuasaanku, aku akan mengembalikan kepadamu kedua anakmu, ya, setelah engkau bertawakal kepadaku. Subhanallah. Disinilah letak di mana Allah sangat menyukai orang-orang yang tawakal dan pasrah kepadanya. Orang yang berusaha dan kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah sangat suka dan Allah sangat menyayanginya. Lebih lanjut tentang permasalahan kepasrahan diri dan usaha serta berbagai hal yang menyangkut keterangan 64 ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai ayat 64 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qab. Ini satu penggalan. Penggalan kedua, fallahu khairun hafizo wa huwa arhamur rahimin. Ada dua penggalan di sini yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, bila telah melakukan satu kemaksiatan atau satu perangai yang tidak buruk, satu perangai yang buruk, maka kepercayaan itu akan sulit untuk dimunculkan kembali. Namun demikian, kalau sudah bersalah, bukan berarti sudah kepalang basah, mandi sekalian, tidak. Masih ada kesempatan untuk introspeksi diri. Namun, sebagaimana yang sering kita katakan, sebaik-baiknya jangan pernah melakukan kesalahan, apalagi yang disengaja. Di sini kita menemukan bagaimana Nabi Yakub sangat manusiawi. Apa yang telah terjadi pada anaknya yang bernama Nabi Yusuf, tentu saya tidak ingin terulang kembali kepada anaknya Bunyamin. Umat Islam itu tidaklah harus jatuh dalam satu lubang dua kali. Tentu ada pelajaran yang dipetik dari pengalaman pertama. Walaupun kita tidak harus terus berburuk sangka kepada orang yang jahat. Karena apa? Karena orang yang jahat boleh jadi pada waktu itu kondisinya terdesak dan dia manusia, manusia itu berubah dan saat ini sudah tidak seperti yang dahulu lagi. Jadi tetap berbaik sangkalah. Walaupun demikian, kalau bisa jangan melakukan kemaksiatan, dosa besar ataupun hal-hal yang tidak berakhlak dan bermoral. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah khairun hafizo wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga, dia maha penyayang di antara para penyayang. Seakan-akan sebagaimana kata Ustaz Perdana, walaupun berat, akhirnya Nabi Yakub melepaskan Bunyamin karena himpitan ekonomi. Di sini terlihat jelas bahwa apa yang dilepaskan itu tidak lepas dari keyakinannya yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi tidak lepas dari takdirnya. Kalaupun memang takdir Bunyamin harus hilang, enggak dibawa ke Mesir pun, di rumah pun anak bisa hilang. Dan kita menemukan di Indonesia ini bagaimana anak-anak bermain di depan rumahnya, kalau memang takdirnya sudah hilang, anak itu pun hilang. Jadi di sini adalah sikap optimis yang dimunculkan oleh Nabi Yakub berkat takdir, berkat pemahamannya terhadap takdir. Jadi ada satu hal yang terkadang salah dipahami oleh orang-orang Qadariyah yang melihat bahwa Jabariyah atau bergantung sepenuhnya kepada takdir Allah itu membuat orang menjadi malas, tidak berusaha, sehingga dia menyalahkan sikap takdir atau jabariyahnya sebagian orang. Sebenarnya tidak. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan membuat orang menjadi pemalas, menjadi takut. Malah sebaliknya, orang yang bersandar penuh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersifat optimis. Adalah orang-orang yang berani bertindak. Ya udah, lepaskan sajalah Bunyamin pergi ke Mesir, kalaupun mau hilang di rumah pun dia akan hilang. Tapi kalau mau selamat, jangankan pergi jauh, di rumah pun dia bisa selamat, atau jangankan di rumah, pergi jauh pun dia bisa selamat. Jadi di sini dia yakin betul bahwa selama Allah menentukan, walaupun terlihat buruk, pada hakikatnya akhir endingnya tetaplah baik. Maka seperti kata Ustaz Perdana yang disinyalir dari tafsir Qurtubi, akhirnya kepasrahan yang utuh kepada Allah tidak saja mengembalikan Bunyamin, tapi berikut include di dalamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka inilah pemahaman takdir yang dikaitkan dengan wa huwa arhamur rahimin. Dia maha pengasih di antara makhluk-makhluk yang bersifat kasih dan sayang. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan dirinya dengan sifat kasih dan sayang. Karena apa? Supaya manusia tahu seburuk-buruk takdir Allah tetap saja dalam bingkai kasih dan sayang. Dan sebaik-baik manusia tidaklah bisa disamakan dengan setetes kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dalam hadis disebutkan Allah memiliki 100% kasih sayang. Dia menurunkan 1% kasih sayang itu di bumi ini, yang dengannya binatang mengasihi anak-anaknya, manusia mengasihi siapa saja, dan dia meninggalkan 99% sisanya di hari akhirat nanti. Artinya apa? Dengan 1% saja manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti mengasihi antar sesama binatang, sesama manusia, sesama makhluk. Dan itu merupakan wujud kasih sayang yang sedikit. Dan Allah tentu saja Arhamur Rahimin, maha pengasih di antara makhluk yang memiliki sifat kasih dan sayang. Inilah dua pesan dari surat Yusuf ayat 64. Ya, para pendengar rahimakumullah, dalam sekali apa yang disampaikan oleh Sajana tadi kepada kita, bahwa ayat ini memberikan satu tuntunan kepada kita untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Bahwa sikap, kesalahan sikap itu akan berakibat dan dampak negatif yang begitu besar pada diri orang yang melakukannya, karena orang lain tidak akan lagi percaya kepada dirinya, dan mengembalikan kepercayaan orang lain itu adalah merupakan satu hal yang cukup berat. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini berusaha untuk menjaga tingkah laku, sikap dan perilaku kita terhadap orang lain adalah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar orang lain hormat kepada diri kita dengan sikap kita hormat kepada orang lain, agar orang lain percaya kepada diri kita dengan segala kepercayaan yang kita berikan kepada orang lain, amanah yang kita tunaikan dan sebagainya. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Begitu juga dengan pernyataan Nabi Yakub di sini yang menyatakan kepasrahan dirinya yang begitu tulus dan begitu mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairu hafiza. Setiap orang, orang tua, siapapun manusia di atas permukaan bumi ini seharusnya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatunya itu berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa yang diharapkannya tidak begitu maksimal, dalam artian berbeda daripada yang diharapkannya, anak yang disayangi tiba-tiba dipanggil oleh Allah, anak yang selama ini dia jaga dengan baik ternyata tiba-tiba hilang dari rumahnya, harta yang selama ini dia banggakan ternyata dan takut untuk kehilangan ternyata harus ludes dalam satu malam karena terbakar atau hilang dicuri dan sebagainya, tetap semua itu dalam bingkai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dinyatakan oleh Ustaz Jainal Arifin, wa huwa arhamur rahimin, ya, bahwa Allah itu tetap maha pengasih lagi maha penyayang walaupun kita sedang ditimpa oleh musibah. Inilah ingin dinyatakan oleh Nabi Yusuf, bahwa Allah itu tetap sayang kepadaku walaupun misalnya ketika kamu nanti membawa Benyamin, dia terjadilah sebagaimana terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sayang pada diriku baik aku di waktu muda, Allah sayang kepada diriku di waktu aku lemah, Allah sayang kepada diriku di waktu aku menginjak usia tua. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa di dalam keterangan wa huwa arhamur rahimin, Nabi Yakub sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia sangat berharap sekali Nabi Yusuf tetap balik kepada dirinya. Inilah pengharapan yang besar dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat yang tidak pernah putus, harapan yang selalu tetap ada karena tahu bahwa Allah itu arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga buat kita. Mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, meniru sikap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.